Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, walhamdulillah kita di siang hari ini masih diberikan Allah subhanahu wa ta'ala as-sihah wal-afiyah, kesehatan, keselamatan pada jasad dan ruh kita, sehingga kita bisa menghadiri majlis ilmu ini yang kita berharap kepada Allah Rabbuna Jalla fi'ulah untuk bisa kita mengambil fawaid dari majlis ini. Dan dengan majlis ini kita berharap menjadi sebab bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifatul mar'ah as-salihah, masih terkait dengan pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang mu'alajatul amrad al-batinah, mengobati penyakit-penyakit hati. Di antara sifat dari al-maratus salihah adalah memiliki perhatian terhadap kondisi hatinya. Ketika mendapati di dalam hatinya amrad, penyakit-penyakit, dia tidak membiarkannya. Sebagaimana ketika jasadnya tertimpa penyakit, walaupun hanya sekedar penyakit ringan, flu, demam yang ringan, dia akan bersegera mencari obat. Walaupun harus dibayar dengan harga yang mahal, dia rela mengorbankan hartanya untuk bisa mengobati penyakitnya itu. Terlebih lagi jika penyakit yang menimpa jasadnya itu tergolong penyakit yang parah, penyakit yang kronis, kanker dan semisalnya, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin, walaupun harus jutaan rupiah dia keluarkan dari kantongnya, dia akan rela mengeluarkan itu semua untuk mengobati penyakit yang menimpa jasadnya. Maka hati itu adalah rajanya badan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika hati itu baik, maka jasad yang lain akan ikut baik. Namun sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika rusak segumpal daging itu, maka jasad akan menjadi rusak seluruhnya. Ala wahiyal qalbu, segumpal daging, ketahuilah itu adalah hati. Maka sya'nul qalb lebih aham, perkara hati lebih harus dipentingkan dibandingkan hanya sekedar jasad-jasad yang lain, anggota badan yang lain. Maka tentunya seorang mukmin dan mukminah memiliki perhatian yang lebih kepada hatinya dibandingkan perhatiannya terhadap jasad anggota tubuhnya yang lain. Barakallahu fikum. Maka di antara sifat mukmin, mukminah, begitu pula sifat al-maratus salihah adalah terus memperhatikan urusan hati. Dia tidak membiarkan hatinya sakit, bahkan dia berupaya supaya hatinya sehat. Pada pertemuan sebelumnya kita walhamdulillah telah membahas setidaknya 5 penyakit hati, dari yang paling parah hingga yang berikutnya, mulai dari al-kufur, asyirk, an-nifaq, kemudian penyakit hati yang lain, al-kibar wa ta'ali wal-fakhr wal-khuyala wal-ujub. Kemudian penyakit yang kelima yang sudah kita bahas adalah penyakit al-matami' ad-dunyawiyah, tamak terhadap dunia. Dan dunia itu tidak hanya sebatas makanan, minuman, ya, yang berhubungan dengan perut atau maaf kemaluan, tidak hanya itu syahwat. Tapi yang juga termasuk syahwat minal matami' ad-dunyawiyah adalah hubur riasah, cinta kepemimpinan, suka dikedepankan, tidak ridho jika dia berada di belakang, dia harus menjadi yang terdepan. Oleh karena itu, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW memuji seorang hamba yang dia ridho ketika dia dimasukkan ke dalam pasukan perang, dia rela ditempatkan dimanapun. Yang penting dia bisa berta'awun alal birri wa taqwa. Yang penting dia bisa beramal saleh. Ibtigha'a mardhatillah, mengharap ridha Allah, wajah Allah. Tidak peduli dia ditempatkan di bagian pasukan yang manapun. Baik ditaruh, diletakkan di posisi yang terdepan, yang mana posisi pasukan terdepan itu biasanya menjadi bahan pembicaraan orang. Masya Allah si fulan. Ditaruh di barisan yang terdepan, jadi ujung tombak pasukan, dipuji-puji, dielulukan sebagai seorang yang pemberani, syuja'. Tapi kalau yang ditaruh di bagian pasukan belakang, biasanya jarang disebut-sebut. Oh, itu si fulan ditaruh di pasukan yang belakang, masya Allah. Tidak ada yang menyebutkan seperti itu. Tapi seorang hamba yang mukhlis, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, dia tidak peduli dimanapun dia ditempatkan di dalam pasukan. Ini hanya sebagai permisalan pasukan perang. Tapi ini juga bisa kita kiaskan. Kita berlakukan pada semua bentuk amalan soleh. Terlebih amalan soleh yang berupa amal jama'i. Amalan soleh yang berupa amalan bersama. Yang dilakukan secara bersama. Secara kolektif, butuh adanya ta'awun alal birri wat taqwa, maka dia tidak peduli. Walaupun dia diletakkan di pasukan yang terdepan, ujung tombak, maupun ditaruh di pasukan yang paling belakang, bagian logistik dan semisalnya, tidak peduli. Karena yang dia cari bukan pujian manusia, bukan sanjungan manusia, tapi yang dia cari adalah ridhollah azza wajal dan mengharap wajahnya. Naam. Oleh karena itu, juga di dalam hadis yang sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang sempat kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Rasulullah SAW bersabda, dan ini sengaja diulang supaya menjadi sesuatu yang melekat di dalam diri kita. Ana dan antum semua. Innallaha. Sesungguhnya Allah yuhibbul abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai. Siapa yang tidak mau dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini, dalam hadis ini, Rasulullah menegaskan sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang taqi, yang bertakwa, al-ghani, yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak selalu merasa kurang terhadap nikmat yang Allah berikan. Dia memiliki sikap qanaah. Al-khafiyyah. Ini syahidnya. Allah juga mencintai hambanya yang khafi. Ai alladhi la yuridu dhuhur. Seorang yang tidak suka dengan kepemimpinan. Tidak ingin ya dipuji-puji dan disanjung-sanjung. Barakallahu fikum. Maka hendaknya kita berusaha untuk berhias dengan akhlak yang mulia ini. Naam. Maka diriwayatkan pula dari Al-Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, rahimahullah, bahwasanya beliau mengatakan, inni umtuhintu, atau yang semakna dengan itu, sesungguhnya aku diuji dengan asyuhrah, dengan popularitas. Beliau benci terhadap popularitas, tidak suka menjadi yang terkenal, tapi karena memang Allah menghendaki demikian, maka beliau tidak sanggup untuk menolaknya. Maka ini beliau anggap sebagai ujian, bukan sebagai sesuatu yang menggembirakan beliau, tapi ini justru sebagai ujian yang beliau berusaha untuk sabar menghadapinya. Barakallahu fikum. Maka di pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan penyebutan penyakit hati yang berikutnya, yaitu yang keenam, dan mungkin ini pembahasan yang terakhir dari bab ini. 6. Di sini kita akan membahas tentang pembagian penyakit hati, yaitu maradus syubhah wasyahwah. Jadi di antara bentuk pembagian penyakit hati itu, penyakit hati dibagi menjadi dua bentuk, maradus syubhah wasyahwah, penyakit syubhat dan syahwat. Karena jima'u amradil qalb, seluruh bentuk penyakit hati semuanya yang sangat banyak jenis dan macamnya itu tergolong atau digolongkan menjadi dua jenis ini. Kalau tidak masuk jenis yang pertama, pasti masuk yang kedua. Yang pertama adalah maradus syubhat, penyakit syubhat, kerancuan berpikir. Dan yang kedua adalah maradus syahwat. Di sini kita akan menukil, kita akan baca bersama dan kita akan berusaha mengambil fawaid darinya, yaitu ucapan penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah dari kitabnya Ighathatul Lahfan. Beliau berkata rahimahullah, wal fitnatu naw'an, fitnah itu ada dua jenis, ada dua macam. Fitnatu syubhat, yang pertama adalah fitnatu syubhat. Beliau membahas tentang fitnah, yang mana fitnah ini erat kaitannya dengan penyakit hati. Tu'aradul qulub, ya, karena hati itu senantiasa akan dihadapkan kepada fitnah-fitnah. Dihadapkan kepada fitnah-fitnah. Maka bentuk fitnah ada dua, sebagaimana yang akan beliau jelaskan. Yang pertama fitnatu syubhat, wahiya a'zamul fitnatain, kata beliau. Dan jenis yang pertama ini fitnah syubhat, ini fitnah yang paling besar dari kedua jenis fitnah. Wa fitnatu syubhat, wa fitnatu syahwat, ini yang kedua. Jenis yang kedua adalah fitnah syahwat. Wa qad yajtami'ani lil 'abdi wa qad yanfaridu bi ihdahima. Bihdahuma. Bisa jadi dua fitnah ini berkumpul pada diri seorang hamba, dan bisa jadi dia bersendirian. Bisa jadi pada seorang hamba terkumpul padanya dua fitnah ini, tapi bisa jadi ada seorang yang hanya tertimpa satu dari kedua fitnah ini, salah satunya. Fa fitnatu syubhati min dha'fil basirati wa qillatil ilm. Maka fitnah syubhat ini terjadi karena kelemahan basirah. Basirahnya lemah. Basirah itu mata hatinya lemah. Wa qillatul ilm, dan juga disebabkan karena sedikitnya ilmu. Yang dimaksud di sini adalah ilmun nafi'. Jadi dari sini kita tahu pentingnya ilmu. Pentingnya talabul ilm. Di antara faidah ilmu adalah melindungi seseorang dari fitnatus syubhat. Dan yang dimaksud di sini adalah ilmu nafi'. Karena berapa banyak orang yang masya Allah hafalannya banyak, baik Al-Quran, hadis, dia sudah mengkaji kitab ini, kitab itu, dia sudah membaca berbagai kitab-kitab para ulama, tapi ternyata menyimpang. Ini menunjukkan ilmu yang dia pelajari selama ini tidak memberikan manfaat baginya. Wal'iyadu billah. Ilmu yang bisa menjaga seseorang dengan izin Allah, menghalangi dirinya tertimpa fitnah syubhat adalah ilmu nafi'. Sehingga kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Ya Allah, berilah manfaat pada ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku. Itu ilmu yang bisa menyelamatkan dirinya dari fitnatus syubhat. Bukan ilmu yang justru menjadi hujjah alaihi, menjadi hujjah yang memberatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, wala siyama idza qtarna bidzalika fasadul qasdi wa husulul hawa. Lemahnya basirah, sedikitnya ilmu, terlebih lagi jika dibarengi dengan rusaknya qasd, rusaknya tujuan, dan husulul hawa, bercokolnya hawa nafsu di dalam dirinya, fahunalikal fitnatul uzma wal musibatul kubra. Maka disitulah terjadi fitnah yang dahsyat. Terjadi musibah yang besar. Ketika pada diri seseorang terkumpul perkara-perkara ini tadi. Dha'ful basirah, mata hatinya lemah, sulit membedakan mana yang hak dan mana yang batil, cenderung sikap-sikapnya, mauqifnya, didasari karena hawa nafsu, yang mencocoki hawa nafsu dirinya, yang sesuai dengan selera hawa nafsu dirinya. Begitu juga qillatul ilm, sedikitnya ilmu. Dibarengi dengan rusaknya qasd, tujuannya rusak, dan bercokolnya hawa nafsu dalam dirinya. Maka disinilah, kata Imamul Qayyim, terjadi fitnah yang besar, fitnah yang dahsyat pada diri seorang dan musibah yang besar. Dan ini lebih parah dibandingkan musibah-musibah yang terjadi. Ya, seperti musibah air banjir, gunung meletus, gempa bumi, tsunami. Ya, musibah yang menimpa hati seseorang itu lebih berat dan lebih berbahaya. Faqul ma syi'ta fi dhalali sayyi'il qasdi al-hakim alaihi al-hawa lal-huda. Maka katakan semaumu tentang kesesatan seorang yang memiliki tujuan yang rusak, tujuan yang jelek, yang menjadi hakim, penentu bagi dirinya adalah hawa nafsunya, bukan petunjuk. Ma'a dha'fi basiratihi wa qillati ilmihi. Bersamaan dengan lemahnya basirah pada dirinya dan sedikitnya ilmu yang ada pada dirinya. Bima ba'athallahu bihi rasulah. Sedikitnya ilmu yang dia ketahui tentang apa yang Allah utus rasulnya dengannya. Yaitu sedikitnya ilmu tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ajaran agama yang beliau bawa. Fahuwa minal ladhina qala Allah ta'ala fihim. Maka kondisi yang seperti ini, kondisi orang yang seperti ini adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali hanya dhan, prasangka-prasangka belaka. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang dimaui oleh hawa nafsunya. Ini kondisi orang yang demikian. Ya. Waqad akhbara Allah Subhanahu anna ittiba'al hawa yudillu an sabilillah. Dan Allah telah memberitakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya mengikuti hawa nafsu itu akan menyesatkan seseorang dari jalan Allah. Sebagaimana dalam surat Sad ayat yang ke-26, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Dawud, "Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard." Wahai Dawud, sesungguhnya kami jadikan engkau khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haq, dan berhukumlah di antara manusia dengan al-haq. Wala tattabil hawa, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, karena pasti engkau akan sesat, menyimpang dari jalan Allah. Ini akibat dari mengikuti hawa nafsu yang Allah peringatkan nabinya Dawud alaihissalam darinya. Jangan kau mengikuti hawa nafsu, karena pasti engkau akan tersesat dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, maka bagi mereka azab yang keras karena sebab mereka melupakan hari perhitungan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadhihi al-fitnatu ma'aluha ila al-kufri wan nifaq. Fitnah jenis yang pertama ini, yaitu fitnatus syubhat, akhir kesudahannya apa? Akhir kesudahannya adalah mengantarkan kepada kekufuran dan kemunafikan. Ini akhir dari fitnah syubhat. Mungkin awal kali fitnah syubhat itu menimpa seorang hamba dalam bentuk fitnah yang ringan. Fitnah yang, ya, dalam perkara-perkara yang ringan. Tapi jika tidak segera diobati, sebagaimana penyakit dalam jasad, kanker, kalau sudah dideteksi dari awal, diketahui baru stadium 1, segera diobati, maka selesai. Tapi kalau dibiarkan terus, stadiumnya naik dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya, sampai tahap metastase misalnya, sudah parah. Ya? Maka fitnatus syubhat juga demikian. Bisa jadi menimpa seorang syubhat itu awalnya syubhat yang ringan. Tapi jika tidak segera diobati, bisa jadi itu akan merembet menjadi kronis dan mengantarkan pada al-kufur wan nifaq wal iyadzu billah. Wa ya fitnatul munafiqin, dan itu adalah fitnah yang menimpa kaum munafiqin. Wa fitnatu ahlil bid'ah ala hasabi maratibi bid'ahihim. Begitu juga fitnatus syubhat, ini adalah fitnah yang menimpa ahlul bid'ah. Menimpa para pelaku bid'ah, ashabul bid'ah, sesuai dengan derajat bid'ah yang mereka terjatuh padanya. Karena bid'ah sendiri itu bertingkat-tingkat. Ada yang bid'ah mukaffirah, sampai tingkat mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada yang mufassiqah. Fajami'uhum, beliau lanjutkan, fajami'uhum innama btada'u min fitnati syubhatil lati ishtabaha alaihim fiha al-haq wal-batil wal-huda bid-dalal. Maka seluruh dari mereka, baik orang-orang munafikin maupun ahlul bid'ah, semuanya melakukan kebid'ahan disebabkan karena fitnah syubhat yang ada pada dirinya. Yang dengan sebab fitnatus syubhat itu menjadi tersamar bagi dirinya antara yang hak dan yang batil. Wal huda bid-dalal, tersamar baginya antara al-huda petunjuk dan ad-dalal kesesatan. Wala yunji min hadhil fitnati illa tajridu ittiba'ir rasuli wa tahkimuhu fi diqqiddin wa jullihi. Kita perhatikan baik-baik bagaimana solusi agar kita bisa selamat dari fitnah syubhat ini. Kata beliau, wala yunji min hadhil fitnah, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dari fitnah ini kecuali sikap tajridut tiba'ir rasul, memurnikan mutaba'ah ittiba' hanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wa tahkimuhu, dan berhukum kepada beliau semasa hidupnya. dan setelah wafatnya beliau adalah berhukum kepada sunnah beliau. Fi dhikid din wa junlihi, baik pada urusan agama yang rinci, yang kecil, maupun urusan agama yang besar. Zahirihi wa batinihi, berhukum kepada sunnah beliau secara zahir dan batin. Tidak hanya penampilan zahirnya saja, bajunya baju sesuai sunnah. Kalau pria memakai jubah, memakai kolansua, celananya di atas mata kaki. Kalau wanita berpakaian dengan hijab syar'i, bercadar dan sebagainya. Tidak hanya itu, berhukum dengan sunnah Rasul, tapi juga secara batin juga demikian. Harus berhukum dengan sunnah Rasul. Termasuk juga dalam urusan hatinya. Yang paling penting adalah urusan akidahnya. Sudahkah dia akidahnya sesuai dengan sunnah Rasul ataukah tidak? Sudahkah sikap-sikapnya? Ya, amalan batinnya sesuai dengan sunnah Rasul ataukah tidak? Ya. Naam. Aqaidihi wa a'malihi, berhukum kepada sunnah Rasul pada perkara akidahnya maupun amalannya. Haqaiqihi wa syara'ihi, baik dalam urusan haqaiq, haqiqatul din dan syariatnya. Wa yatalaqqa anhu haqaiqal imani wa syara'i'al islam, dan mengambil ajaran agama dari Rasul, baik dalam urusan hakikat-hakikat keimanan maupun syariat-syariat Islam. Ini bantahan terhadap orang-orang sufi ya. Ya, seolah-olah beliau mengisyaratkan bantahan terhadap orang-orang sufi ya. Yang mana mereka mengaku cinta pada Rasul, ya. Masya Allah ya, mereka mengaku sangat cinta pada Rasul, tapi mereka tidak mau berhukum kepada sunnah beliau. Ya. Bahkan membagi agama antara syariat dan hakikat. Kalau syariat, memang harus mengikuti Rasul. Tapi kalau sudah masuk hakikat, tidak perlu lagi mengikuti Rasul. Maka yang seperti ini, hakikatnya orang tersebut sedang tertimpa fitnah syubhat. Ya. Maka beliau bantah di sini. Untuk memurnikan atau untuk membersihkan hati dari penyakit syubhat, menyelamatkan seseorang dari penyakit syubhat, haruslah memurnikan mutaba'ah hanya kepada Rasul. Mengambil ajaran agama dari Rasul, baik pada urusan hakikat keimanan maupun syariat Islam. Wama yuthbituhu lillahi minas sifati wal af'al wal asma', sebagaimana pula ya, wajib untuk mengikuti Rasul dalam urusan al-asma' was sifat. Apa yang Rasulullah tetapkan bagi Allah, maka wajib untuk mengikuti beliau. Apa yang Rasulullah sebutkan tentang sifat-sifat Allah, kita wajib beriman tentangnya. Begitu pula perbuatan-perbuatan Allah dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. وَمَا يَنْفِيهِ عَنْهُ كَمَا يَتَلَقَّى عَنْهُ وُجُوبَ الصَّلَوَاتِ وَأَوْقَاتِهَا وَأَعْدَادَهَا وَمَقَادِرَ نَصْبِ الزَّكَاتِ وَمُسْتَحِقِّيهَا. Wajib untuk mengambil dari Rasul tentang perkara-perkara keimanan, tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan menafikan segala apa yang Rasulullah nafikan tentang Allah. Sebagaimana seorang hamba itu wajib mengambil dari Rasul ajaran tentang sholat, tentang waktu-waktu sholat. Waktu sholat ada 5 waktu, sholat wajib ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Semuanya diambil dari mana? Dari ajaran Rasul. Begitu pula jumlah rakaatnya, sholat subuh ada 2, sholat zuhur ada 4, dan seterusnya. Maka sebagaimana kita wajib mengikuti petunjuk Rasul dalam urusan sholat, kita juga wajib mengikuti petunjuk Rasul dalam urusan al-asma was sifat. Begitu pula maqadir nisbi zakati wa mustahiqiha. Sebagaimana pula kita wajib mengikuti petunjuk Rasul dalam urusan zakat, bagaimana nisab zakat, ya, kadar-kadar zakat yang harus dikeluarkan dan siapa yang berhak menerima zakat, itu semua wajib kita mengikuti petunjuk Rasul. Begitu pula wujubil wudu wal ghusli minal janabah wa shaumi ramadan. Begitu pula wajib bagi kita mengikuti petunjuk Rasul dalam urusan puasa, dalam urusan berwudu, ya, jangan membuat tata cara wudu sendiri, harus mengikuti petunjuk Rasul. Begitu pula tata cara mandi, wajib. Tata cara puasa Ramadan, wajib bagi kita mengikuti petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fala yaj'aluhu rasulan fi syai'in duna syai'in min umurid din. Maka jangan sampai seseorang menjadikan Muhammad bin Abdullah Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai rasul pada suatu perkara, tapi tidak menganggap beliau sebagai rasul di perkara yang lain. Wal'iyadu billah. Mengambil syariat yang mencocoki hawa nafsunya. Ini berbahaya. Ini sifat orang Yahud. Afatu'minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi ba'd. Beriman kepada sebagian Alkitab dan kufur terhadap sebagian yang lain. Ya. Maka kita jangan sampai meniru sikap orang Yahud yang tercela itu. Kita harus jadikan Rasulullah sebagai teladan kita pada semua urusan, pada semua perkara, pada semua bidang agama ini. Bal huwa rasulun fi kulli syai'in. Bahkan beliau adalah rasul pada semua perkara. Tahtaju ilaihil ummah fil ilmi wal amal. Pada semua perkara yang dibutuhkan oleh umat ini, baik dalam urusan ilmu atau dalam urusan amalan. La yutalaqqa illa anhu. Urusan agama, baik yang terkait dengan ilmu atau amalan, tidaklah diambil kecuali dari beliau. Wala yu'khad illa minhu. Tidaklah diambil, tidaklah didapatkan kecuali dari beliau. Fal huda kulluhu dairun ala aqwalihi wa af'alihi. Maka petunjuk itu semuanya berporos pada ucapan-ucapan beliau dan perbuatan-perbuatan beliau alaihi salatu wassalam. Wa kullu ma kharaja anha fahuwa dhalalun. Dan segala perbuatan ataupun ucapan yang keluar dari tuntunan ucapan dan perbuatan beliau, maka itu adalah kesesatan. Faidha aqada qalbuhu ala dhalika wa a'radu amma siwahu wa wazanahu bima jabir rasul. Fa'in wafaqahu qabilahu la liyaku la likauni dhalika alqail qalahu bal limuwafaqatihi lirrisalah. Maka, ini kesimpulannya, maka jika seorang hamba telah mengikatkan hatinya pada prinsip ini dan dia berpaling dari selain ini, ya, dia hanya menjadikan Rasulullah sebagai teladan mutaba'ah, memurnikan mutaba'ah hanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam dan berpaling kepada selainnya, berpaling dari selainnya, kemudian dia menimbang segala sesuatu dengan apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasallam, jika sesuatu tersebut mencocoki petunjuk Rasul, dia menerimanya. Dia menerima bukan karena orang yang mengatakannya, tapi dia menerima sesuatu tersebut karena sesuai dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa in khalafahu raddahu walau qalahu man qalah. Dan jika ada sesuatu ucapan atau perbuatan atau amalan yang bertentangan, menyelisihi petunjuk Rasul, maka dia akan menolaknya walaupun yang mengucapkannya adalah, ya, siapapun yang mengucapkannya. Fahadhal ladzi yunjihi min fitnatis syubhat. Ini yang perlu kita garis bawahi. Sikap seperti inilah yang bisa menyelamatkan seseorang dari fitnah syubhat. Wa in fatahu dzalika asabahu min fitnatiha bihasabi ma fatahu minhu. Jika prinsip ini berkurang pada diri seseorang, maka orang tersebut akan tertimpa fitnah syubhat sesuai dengan kadar berkurangnya prinsip tersebut di dalam dirinya. Barakallahu fikum. Jadi solusi, obat dari fitnah syubhat, baik untuk mencegahnya, ya, untuk preventif mencegah, begitu juga untuk mengobati, ya, mengobati fitnah syubhat yang sudah terlanjur masuk ke dalam hati, adalah dengan tajridu ittiba' lir rasul alaihi salatu wasalam, memurnikan ittiba' mutaba'ah hanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Qala, beliau melanjutkan, rahimahullah, wa hadhil fitnatu tansha'u taratan min fahmin fasidin, wa taratan min naqlin kadhibin, wa taratan min haqqin thabitin khafiyin 'alal rajul falam yadhfar bihi. Fitnah jenis yang pertama ini, fitnah syubhat, terkadang terjadi karena fahmun fasid, karena pemahaman yang rusak. Seseorang memiliki pemahaman yang tidak baik, pemahamannya rusak. Ini bisa terjangkiti penyakit fitnah syubhat ini. Karena pemahamannya yang rusak, tidak bisa memahami akidah dengan benar. Ayat-ayat Allah yang berbicara tentang sifat-sifatnya, dia tidak memahaminya dengan baik, pemahamannya rusak sehingga dia ingkari. Nah, di sini perlu juga kita sampaikan, ya, hati-hati dari duat, nasallallahu salamata wal afiyah, duat yang menyerukan kepada ad-dalalat walil inhirafat, ya, dai-dai yang mengajak kepada kesesatan dan penyimpangan, terkhusus dalam urusan al-asma was sifat, ya. Nah, kita harus berhati-hati darinya. Jangan tertipu dengan, mudah-mudahan tidak ada ummahat dan akhwat salafiyat yang masih suka nonton video internet, YouTube dan semisalnya, mudah-mudahan tidak ada, ya. Kalaupun ada yang dulunya sempat, ya, melihat video-video tersebut, maka jangan sampai terfitnah dengan duat yang banyak videonya di YouTube, populer di internet, banyak videonya disebarluaskan dan sebagainya. Jangan tertipu dengan itu, ya. Nah, berapa banyak duat yang videonya tersebar di internet, tapi ternyata dia bukan menyerukan al-haq, bukan menyerukan manhaj akidah ahlus sunnah wal jamaah as-sahihah, tapi justru menyebarkan akidah-akidah yang sesat dan menyimpang, akidah asyairah dan yang semisalnya. Ya, mungkin kalau kita bisa sebutkan nama-nama mereka, kita sebutkan, ya. Naam. Begitu pula fitnatus syubhat itu terkadang terjadi karena naqlun kadhibun, karena penukilan yang dusta, informasi yang dusta, informasi bohong yang sampai pada seseorang. Ini dari sini kita tahu pentingnya apa? At-tabayyun fil umur, fil akhbar, pentingnya untuk tabayyun, cross-check, konfirmasi segala bentuk informasi dan berita yang sampai pada kita. Jangan asal telan. Setiap informasi yang masuk ke telinga kita, jangan ditelan mentah-mentah. Harus di-cross-check. Ditelusuri benar atau tidak informasi tersebut. Ini, terkadang fitnah syubhat menimpa seorang karena apa? Karena dia tidak selektif dalam menerima berita. Dia mudah menerima berita, padahal berita itu adalah kadzib, kedustaan. Wa taratan min haqqin thabitin khafiin 'ala ar-rajul falam yadhfar bihi. Dan terkadang terjadi fitnah syubhat itu karena kebenaran yang thabit, akan tapi tersembunyi bagi seorang. Ya, seseorang tidak bisa mengetahui suatu perkara yang rinci, yang tersembunyi. Wa taratan min gharadin fasidin wa hawan muttaba'. Dan terkadang, azanillahu ayyakum, fitnah syubhat terjadi karena tujuan yang rusak dan karena hawa nafsu yang dituruti. Fahiya min ama fi fil basirah wa fasadin fil iradah. Maka fitnah syubhat ini adalah karena butanya mata hati dan karena rusaknya iradah, tujuan dan maksud. Ya. Naam. Jadi kesimpulan dari fitnah syubhat ini disebabkan karena dua hal ini. Karena butanya mata hati, tidak bisa mengenal al-haq memang, tapi bisa jadi karena apa? Karena rusaknya iradah, rusaknya tujuan dan maksud yang ada pada dirinya. Sehingga walaupun dia telah mengetahui al-haq, dia tidak mau menerimanya karena rusaknya tujuan yang ada di dalam hatinya. Kemudian beliau melanjutkan ke pembahasan yang kedua, jenis fitnah yang kedua yaitu fitnatus syahawat. Qala rahimahullah, wa amman naw'u tsani minal fitnah, adapun jenis yang kedua dari fitnah adalah fitnatus syahawat. Wa qad jama'a subhanahu baina dzikril al fitnatain fi qawlihi. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan penyebutan dua jenis fitnah ini di dalam firman-Nya. Dalam surat At-Taubah, ayat yang ke-69. Allah ta'ala berfirman, كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ, seperti orang-orang sebelum kalian, كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا, di mana mereka adalah lebih kuat jasadnya dibandingkan kalian, dan hartanya lebih banyak dibandingkan kalian, وَأَوْلَادًا, dan begitu pula anak-anak. فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ, yaitu kali mereka bersenang-senang dengan nikmat tersebut sebagaimana kalian bersenang-senang dengan nikmat yang kalian dapatkan. أَيْ تَمَتَّعُوا بِنَصِيبِهِمْ مِنَ الدُّنْيَا وَشَهْوَاتِهَا, yaitu mereka sibuk bersenang-senang dengan bagian dunia yang mereka dapatkan dan dengan syahwat mereka. وَالْخَلَاق huwa an-nasib al-muqaddar. Fastamta'u bi khalaqihim, yaitu maksudnya mereka bersenang-senang dengan bagian yang telah ditentukan bagi mereka dari dunia ini. Ini terkait dengan apa? Fitnah syahwat. Penyebutan fitnah syahwat yang telah menghancurkan umat sebelumnya. Thumma qala, kemudian Allah juga berfirman, wa khuttum kalladhi khadu, dan mereka terjatuh pada khaud sebagaimana kalian pula terjatuh padanya. Al-khaut bil-batil adalah syubhat. Itu berbicara tentang urusan agama tidak didasari dengan ilmu yang sahih. Ini juga yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini supaya kita mengambil pelajaran ibrah. Jangan sampai menimpa kita dua penyakit yang membinasakan ini. Fitnah syubhat dan syahwat. فَأَشَارَ سُبْحَانَهُ فِي هَذِي الْآيَةِ إِلَى مَا يَحْصُلْ بِهِ فَسَادُ الْقُلُوبِ وَالْأَدْيَانِ. Maka Allah di dalam ayat ini mengisyaratkan tentang apa yang terjadi berupa rusaknya hati dan agama karena sebab dua hal. الْإِسْتِمْتَاءُ بِالْخَلَقِ, bersenang-senang dengan syahwat duniawi. وَالْخَوْضُ بِالْبَاطِلِ, yang kedua adalah karena الْخَوْضُ بِالْبَاطِلِ, terjatuh pada syubhat. Li'anna fasadad din imma an yakuna bi'tiqadil batili wattakallum bihi, karena rusaknya agama itu terjadi karena akidah yang batil, berbicara dengan akidah yang batil, au bil amal bi khilafil ilmi sahih, atau beramal dengan amalan yang menyelisihi ilmu yang sahih. Fal awwal huwal bid'ah wa mawalaha wa tsani fisqul a'mal. Maka yang pertama itu adalah jenis kebid'ahan, yaitu berakidah dengan akidah yang batil, berbicara dengannya. Adapun yang kedua, beramal menyelisih ilmu yang sahih, ini adalah kefasikan dalam amalan. Fal awwal fasadun min jihati asyubhat, maka jenis yang pertama kebid'ahan dan yang semisalnya itu adalah kerusakan yang disebabkan karena syubhat. Wathani, adapun yang kedua adalah min jihati syahwat. Kefasikan dalam amalan itu terjadi karena kerusakan dari sisi syahwat. Walihada kana salaf yaqulun, oleh karena itu kaum salaf dahulu berkata, ihdharu minan nasi sinfain, waspadalah, hati-hatilah dari dua jenis manusia. Yang pertama, sahibu hawan qad fatanahu hawahu, yang pertama adalah pengekor hawa nafsu yang dia terfitnah dengan hawa nafsunya. Wa sahibu dunya a'matuhu dunyahu, dan jenis yang kedua adalah ahlud dunya yang telah membutakan dia dunia yang dia miliki. Ya, kita harus berhati-hati dari dua jenis manusia yang seperti ini. Ini adalah yang diriwayatkan dari kaum salaf, hati-hati dari pengekor hawa nafsu, ya, yang telah terfitnah dengan hawa nafsunya. Yang kedua, orang yang obsesinya hanya dunia, dunia, dan dunia, telah membutakan mata hatinya dunia tersebut. Maka ya, kalau kita mendapati orang seperti ini, jauhi. Hati-hati dari mereka. Wa kanu yaqulun. Kaum salaf juga berkata, ihdharu fitnatal alim al-fajir. Hati-hati dari fitnahnya seorang yang berilmu, seorang yang alim tapi dia fajir. Memiliki ilmu, punya ilmu, tapi dia seorang yang fajir. Wal'iyadu billah. Ya. Punya ilmu, pandai bahasa Arab, ya, atau pandai cabang-cabang ilmu tertentu, tapi akidahnya rusak. Hati-hati. Ya. Hati-hati dengan orang yang seperti ini. Jadi jangan tertipu dengan pandainya seseorang, banyaknya gelar akademis yang dia miliki. Jangan tertipu dengan pandainya dia ketika berbicara. Tadi yang sudah kita isyaratkan, banyaknya video yang disebarkan tentang dia. Jangan tertipu, tapi lihat akidahnya bagaimana, manhajnya bagaimana. Pandai, punya ilmu, tapi bekerja sama dalam dakwah dengan khawarij, dengan orang-orang yang berpemahaman khawarij. Maka yang seperti ini, la khaira fih, tidak ada kebaikan padanya. Karena ilmu yang dia miliki tidak bermanfaat baginya. Ilmu yang dia miliki tidak menjadikan dia selamat akidah dan manhajnya. Jangan tertipu. Begitu pula, ya, kaum salaf memperingatkan kita dari dua, atau dari manusia jenis yang kedua. Wal'abid al-jahil. Hati-hatilah dari ahli ibadah tapi yang jahil. Gemar beribadah, suka beribadah, tapi tidak dibangun di atas ilmu yang benar. Jauhi orang yang seperti ini. Ya. Fa'inna fitnatahuma fitnatu likulli maftunin. Karena fitnah yang menimpa dua jenis golongan manusia ini adalah fitnah yang menimpa semua orang yang terfitnah. Artinya fitnahnya adalah fitnah yang berbahaya. Naam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan, ya, tinggal sedikit. Wa aslu kulli fitnatin, kata beliau, pangkal dari semua fitnah, innama huwa min taqdimi ra'yi 'ala syara', adalah mengedepankan akal dibandingkan syariat. Wal hawa 'ala al aql, mengedepankan hawa nafsu daripada akal sehat. Fal awwal aslu fitnati syubhah. Maka sebab yang pertama itulah yang menyebabkan fitnah syubhat, mengedepankan akal dibandingkan syariat. Wasani, ada pun yang kedua, mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal sehat. Aslu fitnati syahwah, itu adalah pangkal dari fitnah syahwat. Fa fitnatu syubhat tudfa'u bil yaqin, maka fitnah syubhat itu ditolak dengan keyakinan. Itu keyakinan yang benar dibangun di atas Al-Qur'an was sunnah. Wa fitnatu syahwat tudfa'u bis sabr, adapun fitnah syahwat itu ditolak dengan apa? Dengan kesabaran. Walidzalika ja'ala subhanahu imamatuddin manutatun bihadzainil amrayni. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an mengaitkan kepemimpinan dalam agama itu dikaitkan dengan dua perkara ini, yaitu al-yaqin was-sabr. Keyakinan dengan kesabaran. Dengan dua sebab inilah Allah akan menjadikan seseorang itu menjadi pemimpin dalam agama. Allah Ta'ala berfirman, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka a'immah, pemimpin-pemimpin, yahduna, yang memberi petunjuk, ya, pemimpin yang berikan petunjuk, bi amrina, dengan perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat kami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Naam, sebelum kita akhiri majelis kita, ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada para ikhwah dan akhwat, ya, untuk bijak di dalam menggunakan media komunikasi canggih yang ada saat ini. Pandanglah alat-alat komunikasi canggih yang ada di era modern ini sebagai nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri, kita bergunakan dalam perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah, dan jangan sampai kita menjadikannya sebagai wasilah yang dengannya kita justru terjatuh pada perkara-perkara yang Allah benci. Waliyadzubillah. Di antara hal yang sering diingatkan oleh al-asatidah hafizahumullah adalah untuk bijak menggunakan media komunikasi tersebut. Ya. Banyak asatidah yang sudah mengingatkan media sosial atau alat-alat komunikasi itu yang ada, WhatsApp, Telegram, dan semisalnya, jadikanlah itu sebagai penunjang. Terkhusus dalam urusan talabul ilm, menuntut ilmu, jadikan sebagai penunjang. Ya. Walhamdulillah, banyak grup-grup, channel-channel ilmu, alus sunnah, yang kita bisa mengambil fawaid darinya. Tapi jangan sampai menjadikan itu sebagai umdah, sebagai dasar, ya, sehingga melupakan majalisul ilm yang harusnya menjadi penunjang dijadikan, ya, umdah, menjadi pokok, yang pokok justru dikesampingkan. Ini keliru, ya. Maka kita ingatkan, ya, jika ada di kalangan ikhwah maupun akhwat yang walhamdulillah kita sudah diberikan nikmat Allah diadakannya majalisul ilm, ya, maka manfaatkan nikmat ini selagi masih ada. Maka keliru jika ada seseorang, ya, yang justru sibuk ikut grup-grup WhatsApp atau Telegram, mengikuti channel-channel, mungkin di sana juga ada grup-grup yang, ya, durus online. Padahal di daerah tempat dia tinggal ada majelis ilmu. Tapi dia malah lebih menyibukkan dirinya dengan durus online tadi. Dan tidak aktif. Jarang mengikuti kajian-kajian ilmiah. Padahal dia memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menghadirinya. Ini jangan sampai keliru. Ya, jangan sampai terbalik. Yang pokok jangan dijadikan sampingan. Yang jadinya, yang harusnya sampingan atau penunjang malah dijadikan suatu yang pokok. Ya, jangan sampai terbalik yang seperti ini. Dan juga di antara yang perlu diingatkan terkait dengan media sosial, memang di antara fawaid, di antara faidah media sosial adalah bisa mendekatkan orang yang jauh. Yang jauh jadi dekat. Ini masya Allah, faidahnya bagus. Kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita yang seakidah, semanhaj. Bagus. Yang jauh jadi dekat. Tapi jangan sampai kemudian yang jauh jadi dekat, tapi yang dekat jadi jauh. Ini keliru. Yang jauh jadi dekat, yang dekat tambah dekat, ini bagus. Ya. Selain dia bisa berkomunikasi, ya, berinteraksi dengan para salafiyah dari berbagai penjuru daerah. Ya. Dia juga menjalin komunikasi dan ta'awun yang baik dengan salafiyat yang ada di daerahnya. Ini bagus. Jika media sosial, alat komunikasi canggih bisa digunakan untuk hal yang seperti ini, masya Allah, manfaatnya bagus. Tapi kalau yang tadi kita isyaratkan, maka ini adalah kekeliruan yang fatal. Yang jauh jadi dekat, dia masya Allah punya kenalan banyak di media sosial, WhatsApp, internet, Facebook, dan semisalnya. Walaupun kita nasihatkan, ya, untuk para ummahat dan akhwat untuk tidak sibuk dengan Facebook, Twitter, dan semisalnya. Sibukkan untuk melayani suami, mengurusi rumah tangga, anak-anak, dan suami lebih butuh kepada perhatian antun. Ya, jangan sibukkan dengan ini. Tapi yang perlu kita ingatkan di sini, jika ada yang seperti ini, maka segera diubah. Kenalannya banyak, koneksinya banyak di media sosial, masya Allah, dia mengikuti durus online, tapi ta'awun dengan ummahat, akhwat, salafiyat yang ada di daerahnya sendiri, pasif dia. Dia cenderung menarik diri dari komunitas salafiyat yang ada di daerahnya. Hati-hati sikap yang seperti ini. Hati-hati dari tipu daya syaitan. Jangan mau mengikuti bujuk rayu dan godaan syaitan. Kenapa? Dia lebih nyaman, ya, dia bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan salafiyat di berbagai penjuru daerah dengan baik, relasinya banyak, tapi dia cenderung menarik diri dari salafiyat yang ada di daerahnya. Ketika diajak ta'awun, dia berat. Walaupun ta'awunnya ringan, dia punya kesempatan dan kemampuan untuk melakukannya, tapi dia cenderung menarik diri. Ya, ada apa? Maka hati-hati. Hati-hati dari penyakit yang ada dalam hati. Tidak tampak secara zahir, tapi dari sikap-sikap itu bisa terlihat. Qara'in, indikasi-indikasi penyakit hati yang ada di dalam jiwanya, wal'iyadu billah. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bisa bermanfaat bagi diri Ana pribadi dan kepada semua yang mendengarkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.